kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Papa. Kau beri yang ku pinta bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Karena